Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Para pemirsa dan para pendengar, azakumullahu jami'an, malam ini kita lanjutkan, yaitu Tamrin Ashir, yaitu latihan yang ke-9. Di sini sebelum latihan ada satu kaedah yang dijelaskan secara singkat, yaitu tentang penggunaan lamul ibtida. Ada lam yang masuk kepada jumlah alismiyah. Kenapa dikatakan lam ibtida? Karena lam ibtida itu berada di awal, masuk pada mubtada. Jadi maka dikatakan lamul ibtida. Adapun faedah daripada lam ibtida adalah li ta'kid al jumlah, itu untuk menegaskan kalimat, untuk menegaskan kalimat. Nah, ini di sini pengarang memberikan beberapa contoh penggunaan lamul ibtida. Nah, tinggal nanti setelah kita pahami dengan sebaiknya, maka bisa kita kembangkan dalam contoh-contoh lainnya. Taib, sebagaimana biasanya, kami minta para peserta kajian bahasa Arab, yaitu untuk membaca yang ada pada latihan yang ke-10 ini di halaman 100, yaitu mi'ah wa thamina wa arba'in, itu halaman 148. Jilid yang ketiga daripada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Tapi silakan saya sana ya. Kita langsung berikan kesempatan kepada Anda, silakan di line telepon 021-823-6543. Latihan yang ke latihan yang ke-10 ya, di halaman 148. Silakan di 021-823-6543, baik pendengar ikhwan maupun akhwat, dalam pembahasan kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah, ma di Solo, Umm ya? Ya, Solo. Maksudnya Solo. Ahlan ya, Ummu. Barakallahu fik. Ahlan, salam fikum. Ahlan fikir, ya, Ummu Abdillah. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ta'asir. Lahada mustahilun. Naam. Hadihi lamul ibtidai Latu fidu taukida matmunil jumlati fitanjili. Taib, terjemah ya, coba terjemahkan. La ini mustahilun. Mustahil apa, Ustaz? La hadha mustahilun, sungguh. Makanya karena di situ apa memberikan makna penegasan taukid, ya mungkin terjemahan lebih kurang seperti sungguh ini mustahil. Mustahil. Jadi la hadza mustahilun, sungguh ini apa? Mustahil. Mustahil sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ya. Sudah familiar. Apa arti mustahil? Mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Terjadi. Iya, mustahil. Ya. Jadi la hadza mustahilun. Sungguh ini mustahil. Iya. Taib. Ini lam ibtidai. Nah, ini adalah lamul ibtidak. Ya. Kenapa dikatakan lam ibtidak? Karena dia letaknya di awal. Iya, letaknya di awal, masuk kepada mubtada. Terus tufidu yang digunakan. Kenapa? Iya, tufidu memberikan apa? Faedah. Faedah. Nah, untuk menguatkan. Iya, itu bertaukid. Taukid. Iya. Menguatkan. Menguatkan apa? Madmun. Madmuni. Al-jumlah. Mana madmun? Kandungan kalimat. Kandungan kalimat. Iya, kandungan kalimat. Kalimat. Iya. Berarti dalam Anjil itu. Nah. Dalam Al-Quran. Ustaz. Iya, betul. Karena salah satu di antara sekian banyak nama Al-Quran adalah At-Tanzil, ya. At-Tanzil. Jadi wa fit tanzil ay wa fil Quranil Karim. Di dalam Al-Quran Karim terdapat beberapa ayat, ya. Beberapa ayat. Nah, ini hanya sebagian disebutkan ini. Al-awwal. Iya. Wal ajrul akhirati akbar. Iya. Wal ajrul akhirati akbar. Perhatikan lam itu bukan huruf jar, ya. Jangan dibaca wal wala ajri, ya, enggak, itu wala ajru. Perhatikan wala lamnya juga berharokat fathah, bukan kasrah. Itu lamul tidak harokatnya fathah, ya, la, ya, la hadza mustahil. Wala ajrul akhirati akbaru, ya. Apa arti itu? Sungguh pahala lebih besar, ya. Sungguhnya pak, la ajrul akhirah itu apa? Balasan akhirat atau pahala akhirat akbar. Lebih besar. Lebih besar. Coba bagaimana cara meng-i'rab, ya? Meng-i'rab, kita kembali contoh yang diberikan yang pertama. La hadza mustahilun. La hadza mustahilun. La hadza mustahilun. La hadza lamu ibtida. Iya, betul. La ya, alam tidak. Alamu lamul ibtida. Alamu ibtida. Iya, bukan la, ya, namanya alamu. Kalau dia satu huruf, sebutkan namanya. Iya kan? Kalau dia satu huruf, itu kan lam itu satu huruf, kan, maka namanya apa? Alam. Ya. Tapi alam. Kalau dia dua huruf, diucapkan bacaannya, umpamanya fi, kan? Fi. Atau lebih daripada dua huruf, fi, an, ila, enggak dibaca fi, alfa'u, waliyau, tidak. Nah, tapi kalau satu huruf, maka diungkapkan penyebutannya adalah apa? Nama. Ya. Itu apa lam itu? Namanya alam, kan? Alamu. Ya. Alamu lamul ibtidai. Alamu lamul ibtidai. Iya. Mabin al-fathih. Iya, betul. Mabin al-fathah. Hadza. Hadza. Isyarah. Ism isyarah. Isyarah. Terus. Mabin al-sukun. Iya. Terus. Mustahilun. Jadi apa itu kalimat itu? Al-mubtada, Ustaz. Iya. Jadi hadza ismul isyarah. Hadza ismul isyarah. Iya. Mabniyun. Al-sukun. Al-sukun. Fi. Di mahalli raf'in. Di mahalli raf'in. Mubtada. Ya. Karena dia mabni, i'rabnya mahal, ya. Iya. Itu aturan dalam cara i'rab, ya. Jadi kalau dia mabni, i'rabnya mahal. Arti mahal itu menempati. Dia menempati tempat rafa. Kenapa menempati rafa? Karena sebagai mubtada. Mubtada itu hukumnya apa? Marfu. Maka dia kata, fi mahalli raf'in mubtada'un. Sebagai mubtada. Terus? Mustahilun. Mustahilun. Khabarul mubtada. Ya, khabarul mubtada. Marfu'un. Iya. Alamatu rafi'i. Iya. Dhammatun. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Iya. Terus yang tadi itu wala ajrul akhirati akbaru. Wala ajrul. Iya. La alam. Al waw wawul ataf ini. Kelihatan huruf ataf ini. Taib. Alamu harfu ataf. Awawu harfu ataf. Iya. adalah alamu, lamu ibtida. Iya. Ajru. Ajru. Ajru. Isim. Ajru. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, Kak. Jumlah ismiyah. Kalau gitu sebagai apa ajru ini? Mubtada. Nah, itu dia. Jadi ajru mubtadaun. Ajru mubtadaun. Iya, mubtadaun. Mafuun. Iya. Mafuun. Alamat rafi'i. Dhammatun dzahirah fi akhiri. Iya. Wa huwa. Wa huwa mubtada. Mudhaf. Wa huwa mudhaf. Tadi kan sudah disebutkan tadi kan mubtada di awal. Wa huwa mudhaf. Iya, mudhaf. Kemudian al-akhirati. Iya. Mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Majrun, iya, majrurun, majrurun, iya. Alamatu jarihi, iya. Kasrotun, zahirotun, fi akhirihi, iya. Terus akbaru, akbaru, khobarun, tabda, iya. Marfuun, iya. Alamatu rafi'i, dhammatun, zahirotun, fi akhirihi, zahirotun, fi akhirihi. Taib, saya tanya ini, akbar ini kenapa enggak bertanwin? Apa namanya, ini sekalian apa untuk apa mengulang kembali murajaah ini. Afal. Apa maksudnya? Isim apa sana? Isim tasbil. Hah? Enggak, namanya apa? Kenapa enggak bertanwin? Namanya ismul ladzi la yansarif. Ya mamnu min as-sarfi. Baik. Kalau dia mamnu sarfi, ada faktornya, ada illatnya. Di situ ada dua illat. Ada dua illat. Nah, karena mamnu sarfi itu ada terbagi dua. Yang pertama, dia yumna minas sarfi li illatain. Dikarenakan dua illat. Yang kedua, li illatin wahidah. Karena satu illat, takumu maqama illatain. Jadi satu illat, satu faktor itu sudah cukup menjadikan isim itu tidak boleh bertanwin. Nah, itu bagian kedua. Nah, bagian yang pertama ini li illatain, karena dua illat. Kalau hanya satu, dia bertanwin. Jadi ada dua, mesti dua sebab. Nah, illah ini dua sebab. Nah, yang dua illatain ini terbagi pada dua. Ini itu harus diingat kembali pelajarannya. Terbagi pada dua. Yang pertama kena alamiah. Yang kedua bagian apa? Wasfiyah. Wasfiyah itu kata sifat. Alamiah itu isim alam. Nah, isim alam inilah yang apa? Berbagai illat lainnya. Ya, umpamanya Uthman. Uthmanu itu tidak bertanwin. Apa illatnya? Yang pertama alamiah. Itu enggak cukup alamiah. Yang kedua adalah ziyadah alif wa nun. Di akhirnya ada alif dan nun. Dan kedua itu tambahan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Karena asal itu asuma. Jadi alif nun itu adalah zaidah, tambahan. Maka tidak boleh bertanwin. Uthmanu. Nah, umpamanya kan lagi adalah Ahmad. Nama orang si Ahmad. Tidak boleh bertanwin. Nah, kenapa? Ilatnya pertama alamiah. Kenapa katakan alamiah? Karena dia nama orang. Nama orang. Nama seorang kan? Nama Ahmad. Yang kedua, ilatnya apa? Ada wazan fi'il. Wazan fi'il. Ahmad itu ada wazan fi'il madhi. Timbangan af'ala. Af'ala. Iya, af'ala. Maka tidak boleh bertanwin. Nah, sekarang ini akbar. Akbaru. Nah, ini ada dua ilatnya. Sehingga tidak bertanwin ya. Enggak boleh bertanwin. Yang pertama apa? Af'ala. Af'ala. Wazan af'ala. Yang kedua isim wasfiyah. Jadi yang pertama itu wasfiyah kata sifat. Nah, yang kedua ilat kedua adalah wazan fi'il. Wazan fi'il yaitu wazan fi'il itu timbangan af'ala. Nah, itu sehingga kata akbar tidak boleh bertanwin. Yang pertama kena waswiyah kata sifat. Nah, ini kena kata sifat. Akbar kata sifat. Kena isim bentuk apa? Isim tafdil. Ya, yang kedua adalah wazan fi'il. Wazan fi'il yaitu polanya Pak af'al. Ya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair pada Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah sudah menjawab dengan baik dan juga mengi'rabnya. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, silakan di belakang Ummu Abdillah di 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan Ummu. Ahlan bika. Ahlan. Barakallah. Thaniyan. Naam, thaniyan. Wa la dhikrullahi akbar. Iya. Wa la dhikrullahi akbar. Naam. Baik. Coba di Arab ini. Madinah insan fi usbil madi ana enggak ikut. Oh iya. Enggak apa-apa. Tapi ini bukan pembahasan yang lalu ini. Ya, naam, Ustaz. Iya, ini pembahasan baru. Naam, darsun jadid. Wawu istinafi, Ustaz. Kenapa? Bisa juga wawu ataf, tergantung kalimat sebelumnya. Oh, iya. Ini ataf atau istinaf? Kenapa? Ini di ini kelihatan apa? Huruf wawu itu adalah istinaf. Ataf. Iya. Tapi maka lihatlah kalimat secara utuh dan kalimat sebelumnya ayatnya. Ya. Wawu wawul harfu atsin. Nah. Mabniun ala fathi. Alam lamul ibtidai. Iya. Mabniun ala fathi. Iya. Zikru mubtada'un marfu'un alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Iya. Allahi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Bagusnya Pak, Allahi lafzul jalalah. Itu seadab ya. Allah lafzul jalalati majrurun. Naam. Wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Akbaru khabarun mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Baik, bisa kasih contoh lain yang pola seperti ini? Contoh lain. Iya. Ayo, Adik. Belum kepikiran. Baik. Mungkin umpamanya sungguh si Muhammad itu adalah orang yang jujur. Wala ahmadu sadiqun. Baik, wala ahmadu sadiqun. Jujur. Sadiqun. Sadiqun. Kalau sadiq itu teman ya. Naam. Wala ahmadu sadiqun ya. Wala muhammadun zakiyun. Zakiyun. Ya. Nah itu penggunaannya, penggunaannya tinggal dikembangkan. Ya, lihatlah contoh di atas. Wala hadza la hadza mustahilun. Ya, kan? La hadza mustahilun. Ya. Terus lanjutkan. Iya, lanjutkan. Salisan wal azabul akhirati akbar. Iya. أنا أعرب وهو حرف عطف نعم مبني على الفتح لام الابتداء مبني على الفتح عذاب مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف آخرته مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره أكبر خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب جيد ما شاء الله أحسن بارك الله فيكم أستاذ بولد ringkas yang kemarin untuk materi kemarin Anda belum dapat. Jadi intinya walau itu hanya masuk kepada fi'il ya, Ustaz. Iya, lau itu lau syartiyah. Iya. Syartiyah. Enggak mesti juga masuk kepada apa? Oh, enggak mesti. Enggak masuk, iya. Tidak mesti pada fi'il. Makanya lau itu tidak menjazamkan. Iya. Nah, perhatikan perkataan Imam Ahmad, dia memuji Imam Syafi'i, laula Syafi'i. Iya kan? Lau. Iya. Kenapa? Laula. Lau kemudian masuk la kan? Nah. Laula. Jadi mesti masuk fi'il. Kenapa? Tidak. Iya, itu syartiyah ya. Jadi ada syartnya, ada jawab syart ya. Kenapa? Ada jawab syartnya atau tidak? Ya ada jawabannya. Jawabnya kalau kalau tengah-tengah, kalau dia di ujung, jawabnya sudah disebutkan di awal. Iya. Seperti kemarin, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Ay, lau karihal kafir wa fallahu mutimmu nurihi. Ya. Jadi yang jawab jadi, lau, yang, mana, yang jawab syaratnya yang mana? Lau syaratnya mahzuf. Oh. Mahzuf wa dhukira. Dimana bagaimana mahzuf? Ma'lum. Ma'lum. Kalau sudah ma'lum. Ya. Paham ini? Belum begitu. Yeah. Jadi, nah, insyaallah. Yeah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada Ummu Fatimah di Bekasi, alhamdulillah. Ya, di, kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Fatimah di 0218236543. Silakan bagi pendengar yang ingin ikut berinteraksi dan mencoba untuk menjawab pertanyaan terkait dengan lam lam taukid ya yang masuk kepada fiil atau yang masuk kepada fiil mudhari, silakan. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Baik, sambil kami menunggu apa ada kaidah khusus Ustaz terkait dengan lam yang masuk ke fiil mudhari ini mungkin diulang kembali apa merubah i'rab fiil. Apanya? Lam taukid ini yang masuk ke fiil ini apakah merubah? Bukan fiil. Lam ini lam apa? Lam ini lamul amar. Enak. Apa afan? Lamul tidak masuk pada isim. Taib. Iya, lam tidak masuk pada isim. Itu masuk pada mubtada. Tapi kalau sudah inna masuk, maka tidak boleh ada lam lam apa? Lamul tidak itu. Anam. Maka dia nanti masuk kepada masukkan kepada khabar. Iya. Umpamanya kan inna hadza talibu ladzakiyun. Sahih. Ya inna hadza ta inna hadza taliba ladzakiyun. Ya asalnya apa? La hadza talibu dzakiyun ya kan? La hadza talibu dzakiyun. Ketika inna masuk maka tidak boleh ada dua apa? Dua kata penegasan. Tidak ada boleh dua kata penegasan bergandengan. Nah, enggak bisa inna la hadza taliba dzakiyun enggak boleh. Karena ada dua kata penegasan. Jadi kalau mau dipakai kedua-duanya maka lamnya masuk pada khabar. Iya, masuk pada khabar. Taib, Ustaz. Jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan berikutnya silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Samiuddin. Samiuddin. Di mana, Pak? Samiuddin dari Bondowoso. Ahlan masyaallah Samiuddin. Silakan. Ahlan wasalan ya. Ini saya mau bertanya ya pelajarin yang malam satu barusan. Iya. Kalau ilau ini apa pasti ada jawab. Iya. Seperti kul walau qalilan. Iya. Kul al haqqa walau kana murra. Iya. Ilau ini seperti apa? Iya. Perlu jawab. Khalas sudah? Halo. Iya. Udah kul walau qalla qalla iya makanlah walaupun sedikit iya ini perlu jawab apa tidak iya sudah cukup iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan ini lau ini termasuk syartiyah nanti silakan buka di apa di buku namanya Mu'jam al-Mu'rab ya Mu'jam al-I'rab ya situ juga dijelaskan ya dia syartiyah. Nah tapi jawabnya tidak disebutkan mahdhuf karena sudah maklum. Maklumnya apa? Karena diawali dengan kata sebelumnya maka tidak disebutkan. Jadi kalau disebutkan itu berulang. Tapi kalau letakkan di awal itu ada jawaban disebutkan jawabannya tidak dibuang ya. Tapi kalau dia launya letakkan di tengah maka tetap itu lau syartiyah ya. Lau syartiyah tufidul tadi itu tufidul qillah umpamanya kan dalam hadis ya ittaqin nar walau bisyikkit tamar ya ittaqun nar walau bisyikkit tamar ya walau bisyikkit tamar lau itu syartiyah tapi lil qillah tadi ala sedikit itu sisi maknanya. Nah ini tidak disebutkan jawabannya karena sudah maklum ya. Sudah kan mana? Makanya perhatikan tadi salah satu contoh di sini. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Asa walau karihal kafirun fallahu mutimmu nurihi. Iya. Ya, sekalipun orang kafir apa benci, maka Allah menyempurnakan cahayanya. Ya. Jadi tidak disebutkan lagi apa jawabannya karena dia sudah maklum. Maklumnya apa? Karena ada kalimat sebelumnya. Iya. Ya itu tadi sama dengan apa? Ittaqun nar walau bisyikit tamar. Iya. Asma walau bisyika ai walau anfaqta. Walau anfaqta. Iya, ada kalimat dibuang. Ada yang dibuang sesuatu. Ada itu fi'il dibuang. Walau anfaqta bisyikit tamar. Iya. Baik, Ustaz. Demikian Pak Samiuddin, ya mudah-mudahan bisa difahami terkait dengan pertanyaan yang disampaikan masih terkait pembahasan yang sebelumnya ya. Iya, jadi perlu saya tegaskan, pola lau ini banyak ya, banyak baik. Sekali polanya. Ya, jadi ada setelahnya langsung apa? Fi'il. Ada fi'ilnya dibuang. Nah, kenapa dibuang? Lagi-lagi kalau dia maklum. Ya. Nah, itu bisa dilihat dari susunan kalimat. Ya. Tadi hadis, ya. Ittaqun nar walau bisyikit tamar. Ay, walau anfaqta bisyikit tamar. Jadi, kalimat itu tidak disebutkan. Ya. Kenapa? Karena sudah maklum. Ya. Nggak mungkin apa, jagalah dirimu walau dengan separuh kurma. Nah, maksud apa separuh kurma? Ya, artinya walaupun kau berikan, walaupun kau infak itu apa? Separuh kurma. Nah, masyaallah. Ya. Baik, saya jazakumullah khair penjelasan faedah tambahan dari apa yang disampaikan Ustaz, jawaban untuk Pak Samiun ya. Dan demikian jazakallah khair dan semoga ini bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung atau juga ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di halaman 148 terkait dengan lamul ibtida. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Abdurrahman di Padang. Iya. Ahlan ya Ummu. Silakan. Bikum ya Ustaz. Ahlan. Nah. Ahlan bikum ya Ustaz. Ahlan bik. Naam, tafadhali. Afwan Ustaz, baru dengar radio. Oh iya iya. Selanjutnya di nomor 4 ya. Nomor 4. Rakam 4. Wala amatun itu kan? Iya, wala amatun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Naam. Al-Baqarah. Iya. Mi'atan. Iya. Wa ahad wa ishrun. Baik. Iya. Baik, coba ini. Nah, ini juga terdapat lau lagi nih, ya. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Nah, ini coba perhatikan. A'jabatkum itu fa'ilnya kembali kepada fa'ilnya dhamir musatir kembali pada musyrika. Ya, musyrika. Nah, ini mana jawab lau? Jawab launya tidak disebutkan lagi karena sudah maklum dari kalimat tersebut dari di awal. Ya, kalau kita mengungkapkan walau a'jabatkum musyrikatun fala amatun mu'mina khairun. Ya. Jadi jika apa? Jika wanita musyrika itu mengagumkan kamu, maka seorang mukmin, seorang hamba yang mukmina itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Ya. Jadi jawabnya tidak perlu disebutkan lagi karena sudah maklum. Ya. Jadi maka dikatakan lau itu lau syartu lau syartiyah. Enggak mungkin lau itu apa? Nama jika kan? Jika ya. walaupun. Ya. Walaupun itu syartiyah, karena enggak mungkin kalau dia bukan syartiyah. Ya. Nah, cuma berbeda kalau launya letak di awal. Kalau letak awal itu ada jawaban yang disebutkan di apa setelahnya. Tapi ini letaknya di tengah, di akhir ya. Ya. Maka tidak perlu lagi disebutkan, karena sudah maklum kalimat sebelumnya. Ya. Itu harus dipahami. Ya. Baik, coba ini. Naam. Silakan di i'rab. Naam. Atas. Ya. Wow, atas. La'amatun. Ya. La mungkin tidak. Mabni ada satu. Iya. La. Iya, lam lam mungkin tidak. Iya. Amatun. Iya. Mubtada. Mubtadaun. Iya. Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fi akhirih, iya. Mu'minatun wa sifatnya na'at. Ya, na'tun. Ya. Na'tun li amatun. Ya. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, iya. Khairun maqsuda. Khairun apa? Khabar. Ya, khabarun mubtada. Ya. Khabarun mubtada. Mansu'un wa 'alamatun raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Min harfi jar. Mabniun 'ala sukun. Iya. Mushrikatin. Majrurun bimin. Ismun majrurun bimin. Ismun majrurun bimin. Iya. Wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Iya. Wow, wow. Langsung itu sudah satu kesatuan. Iya. Dia itu walau merupakan syartiyah, sudah satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Walau. Iya, enggak. Iya. Wow itu bukan huruf ataf, iya. Karena wow walau itu merupakan satu kesatuan. Iya. Ada tu syartiyah. Iya. Ada tu. Walau, iya. Har walau harfu syartin. Harfu syartin. Mabniun. Nah, mabni al-sukun. Al-sukun. Fi mahalli asal. Enggak ada. Enggak ada asal. Iya. A'jabat. Naam. A'jabatkum. Fi'il. Madi. Dan ja'lun madi. Mabniun al-sukun. Al-fatri. Iya. Fi mahal. Kenapa ada fi mahal? Iya. Jadi a'jabat fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi liittisalihi bi ta'i ta'nits as-sakinah. Biittisalihi. Iya, liittisalihi bi ta'i ta'nits as-sakinah. As-sakinah. Iya. Nعم ضمير مستتر تقديره هي هي كمل كمان مشركة نعم مشركة ترس كم ضمير متصل مبني على الضم يا كان كم itu itu yang dhamir itu sebetulnya kaf. Ya. Dhamir itu sebetulnya kaf, mim itu alamatul jamaah. Tapi kalau mau di-i'rab secara singkat, kum, ya, dhamirun, dianggap semuanya apa? Kedua itu dhamir. Kum, dhamirun, muttasil, mabni al-sukun. Ya. Mim itu kan sukun kan? Nah, ya. Nah itu i'rabnya untuk para pemula, supaya apa tidak apa berat untuk menerima pelajaran, jadi bisa dikatakan kum tu dhamir langsung. Tapi sebetulnya apa yang dhamir itu ala kafnya, mim itu alamatul jama'i. Itu kalau mau diurai ya. Jadi kum al kaf dhamirun muttasil mabni al dham fi mahalli nasbin maf'ul bi. Al mim alamatul jama'i. Ya, itulah i'rab lebih kurangnya. Baik. Yang nomor lima, كم خمسة؟ الخامس. إيه. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولو أعجبكم juga إعرابnya bersama dengan yang di atas tadi. Iya. Iya. Ahsan tabarakallah fik. Ustaz, kalau alamin, alamin itu kan majrur lagi. Kenapa? Alamun Yusuf. Rabbil alamin. Iya, Ustaz. Di surah Al-Fatihah. Kenapa? Alamin itu berarti majrurnya dari alamun gitu, Ustaz. Untuk jamnya. Iya, itu al-alamun itu jamak. Jamak al-alamin marfu' pakai waw, alamin pakai ya itu ketika mansub dan ketika jar. Ini dikatakan apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Iya, dia bukan jamak mukatsir salim hakiki. Ya. Jadi alam karena dia isim jenis. Jadi isim yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim manakala dia berakal. Berakal. Yang kedua az-zukur laki-laki. Seulang kembali, isim yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim adalah yang pertama adalah apa tadi? Al-aqil berakal. Yang kedua adalah az-zukur, itu laki-laki. Laki-laki. Maka contohnya muslim. Muslim itu adalah akil kan? Berakal kan? Seorang muslim. Berakal. Kemudian apa lagi? Zukur, itu kan muzakkar. Nah, maka ini seperti ini bisa dijamakkan jadi apa? Muslimuna. Demikian juga kata Muhammadun, ya kan? Muhammadun itu akil, berakal. Yang kedua, zukur. Ketika dijamakkan, Muhammaduna, Muhammadina, Ibrahimuna, Ibrahimina. Nah. Jadi, itu syaratnya. Tapi jika ada terjadi bentuknya bentuk jamak mudzakkar salim sementara dia bukan berakal atau dia bukan mudzakkar, maka dikatakan mulhaq, digolongkan mulhaq. Arti mulhaq disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Contoh, iya, contoh apa? Isrun, adat bilangan. Isruna, thalathuna, arba'una, sampai tis'un. Ya ini kan bukan berakal kan? Itu kan bilangan. Paham ini? Kan bilangan. Kemudian apa lagi? Kemudian dia bukan apa? dan tidak ada mufrad sebetulnya itu. Laisa lahu mufrad. Isrun itu bukan jamak daripada asyra, bukan. Jangan salah paham. Isrun bukan jamak daripada asyrah. Asyrah itu jamaknya asyarat. Jadi isrun itu bilang tersendiri. Bilang arbaun itu bilang tersendiri. Salasun bilang tersendiri. Bukan salasun jamak daripada salas. Bukan. Jangan salah dipahami. Jadi salas itu bilang tersendiri. Tiga. Salasun 30 itu bilang tersendiri. Maka ini termasuk mulhaq di jam'il muzakkar salim. Nah demikian juga alamun. Alamun, ada mufradnya alam. Tapi alam ini, dia isim jenis. Isim jenis. Dia bukan akil, bukan berakal. Ya. Bukan berakal. Maka digolongkan apa? Mulhaq mijam'il mudzakkar salim. Karena terdapat dalam ayat, bentuknya seperti bentuk jamak mudzakkar salim. Rabbil alamin. Maka digolongkan dikatakan mulhaq. Paham ini? Ya, berarti ya. Kalau kita mengiwakkan, kita sebutkan mulhaq bi. Iya, betul. Contohnya, Rabbil alamin, itu al-alamin apa? Mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-ya. Niyabatan al-kasrah li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkar salim. Oh, berarti kalau kita bilang jamak mudzakkar salim, salah besar. Enggak tepat, kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Ya. Nah, ini harus paham. Ya, mungkin untuk pemulanya, ya, bisa saja diajarkan seperti itu untuk pemula ya. Ya, karena supaya tidak dia bingung. Nah, nanti setelah dia sudah menguasai, mulai banyak menguasai apa kaidah baru dijelaskan yang sebenarnya. Ya. Oh. Ya. Satu lagi boleh? Iya, apa? Kalau kita baca kitab kan sering qauluhu ta'ala azza wa jal atau qauluhu qawluhu anza wa jal atau qawluhu subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau mengiwakkan gimana? Yang mananya? Yang azza wa jalnya atau azza wa jal itu azza wa jalla itu adalah jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah adalah tujuannya apa? Untuk doa atau pujian. Kita sering mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jumlah fi'liyah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau di i'rab juga bisa. Salla fi'il madhi, Allahu fa'il kan, wa sallama wa huwa ataf, sallama fi'il madhi. Hadza lid-du'a. Tapi kalimat itu adalah dikatakan jumlah mu'taridah. Kalau bahasa kita ada kata sisipan. Iya. Kalimat sisipan dalam bahasa kita, kata sisipan. Itu laisa laha alaqa bima qablaha wala ba'daha. Enggak ada hubungan dengan sebelum dan sesudahnya. Ya, artinya apa? Dia bukan bagian dari kalimat tersebut. Dia dicantumkan hanya untuk apa? Doa atau pujian. Demikian juga qala Allahu ta'ala azza wa jalla. Ya. Paham ini? Iya. Azza itu kan fi'il madhi. Azza wa jalla. Jalla juga fi'il madhi, ataf. Nah, itu pujian. Itu kalimat mu'taridah namanya. Ya. Kenapa? Karena tanpa itu pun juga kalimat sempurna. Qala Allahu kan itu. Qala Allahu itu sudah sempurna. Iya. Berarti cukup kita bilang pas mengiwab jumlah mu'taridah. Iya, jumlatun mu'taridah. Iya. Kita lanjutkan ke yang kalimat berikutnya. Iya, betul. Iya. Syukur Ustaz. Afwan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Pada Ummu Abdul Rahman di Padang, ya, alhamdulillah ada satu faedah pertanyaan yang tadi disampaikan terkait dengan jumlatul mu'taridah dan sisipan yang biasanya memang dalam bentuk doa, Ustaz, ya. Iya. Baik. Dalam bahasa kita pun ada kata sisipan, ya. Nah, Ustaz. Ya. Yang biasa dikasih strip. Ya. Atau strip, ya, dikasih strip itu. Iya, betul. Kasih strip. Dan dia bukan bagian daripada pembahasan kalimat tersebut. Tidak ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Tidak ada sebelum dan sesudahnya. Itu katakan kalimat mu'taridah. Demikian kepada Ummu Abdul Rahman dan juga bagi pendengar yang lainnya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairah. Kita berikan kesempatan berikutnya. Masih ada beberapa nomor. Silakan di 021-823-6543. Ya. Halo. Sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Fawas di Jakarta. Ummu Fawas, ahlan Ummu Fawas. Silakan Ummu Fawas. Naam, tafadhali ya Um. Rakam 5. Nomor pertama, Ustaz. Rakam ada 6, ha? Nomor 6. Iya, nomor terakhir nih. Wa fil hadis. Lagatwatun fi sabilillah. Aurahatun khairun minat dunia wa ma fiha. Iya. Jadi, Bukhari. Wa iya, lagadawtun fi sabilillah. Iya. Aurahatun khairun minat dunia wa ma fiha. Iya. Rawahul Bukhari. Iya. Taib, apa terjemahan ini? Ya? Oh. Ya, sungguh berpagi hari, ya. Arti berangkat di pagi hari di jalan Allah. Ini bisa bentuk perang, ya. Perang fisabilillah, ya. Karena sunnahnya mengirimkan pasukan itu di awal siang, ya. Makanya Rasulullah mendoakan umat kan berpagi hari, bersubuh-subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi Rasulullah pernah mendoakan untuk umatnya manakala umatnya apa? Berpagi-pagi. Nah, di sini maka begitu pentingnya apa? Bangun pagi untuk terutama untuk beribadah, salat berjamaah, terutama bagi kaum laki-laki di masjid, ya. Kalau tidak, maka suatu kekurangan, kerugian yang luar biasa. Nah, termasuk Rasulullah mengirim pasukan itu di awal siang. Jadi hamil siapa? Lagadautun fi sabilillah au rauhatun khairun. Nah, sama ni rauha juga gadau. Itu sungguh ya, berpagi di jalan Allah. Ya. Itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha dan apa yang ada dalam dunia. Artinya apa? Seisinya. Jadi sungguh berpagi di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya mungkin itulah terjemah lebih kurangnya, lebih enaknya. Daripada dunia dan seisinya, wa ma fiha dan seisinya. Iya. Coba itu i'rab gimana itu? Lagadautun fi sabilillah. Lagadautun. Naam. Iya. Lam laf harf lamul ibtida. Iya. Lagadautun mubtada. Iya. Wa alamatu raf'ihi adamah ad-dhahirah fi akhirih. Fi sabilillah. Fi sabili. Fi jar majrur. Fi harfu jarrin. Fi harfu jar. Iya, harfu jarrin. Terus sabili. Wa alamatu jarrihi. Enggak. Sabili. Sabili. Itu fi itu apa huruf jar ya? Ma bila sukun. Enam enam. Ya. Terus sabili ya. Isim majrur. Ismun majrurun bifi. Bifi wa alamati jarhi al-kasrah. Iya. Ad-dhahirah. Kasratun dhahiratun fi akhirih atau ala akhirih. Jadi akhirih. Ya sabili ismun majrurun bifi wa alamati jarhi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf ya. Wa huwa mudhaf. Terus Allah lafzul jalalah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi jarrihi al-kasrah kasratun zahiratun fi akhirih. Taib. Au harfu atfin. Harfu atfin. Iya. Terus rauhatun. Rauhatun. Ma'tufun ala gaw gadwa. Ma'tufun ala. Gadwa. Ala. Gadwa. Gadwa. Gadwa. Iya. Iya. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Jadi au ini bisa syakku minar rawi ya. Biasanya kalau terdapat seperti ini biasa dalam hadis apa? Syak minar rawi. Artinya apakah Rasulullah menyebut bentuk apa? Kata ghadau, ghadwa atau rauha. Ya. Baik, khairun sebagai apa khairun ini? Halo. Khairun. Iya. Khabar mubtada. Iya, khabar mubtada. Betul. Terus? Marfu. Iya. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus? Min? Min harfu jarrin. Jarrin. Iya. Mabniyun. Mabniyun. Ala sukun. Sukun. Iya. Ya kan min kan? Naam. Asalnya min. Cuma ketika wasal baca minad dunia. Ya, bukan berarti min itu mabni fathah. Ya. Itu kena wasal. Dibaca langsung maka diharakatkan fathah. Taib. Minad dunia. Karena fathah itu lebih ringan daripada kasrah, daripada minid dunia. Terus ad-dunia. Ad-dunia. Ya. Ismun majrurun bimin ya. Bimin ya. Terus wa alamatu jarihi jarihi jarihi kasratun kasrah kasratun muqaddarah ya muqaddarah betul muqaddaratun ala di mana muqaddarah alif alif ya mana'a min zuhuriha, terhalang dari menampakkannya oleh apa? Mana'a min zuhuriha as-siqal au ta'adzur. As-siqalu atau at-ta'adzur? Oh. At-ta'adzuru. Halo. Iya, jadi ta'adzur. Kenapa ta'adzur? Karena tidak mungkin, tidak mungkin harakat yang tiga itu, baik dhamma, fathah, atau kasrah, bisa dituturkan. Karena alif di akhir kan. Alif enggak bisa diharakatkan. Maka digolongkan isim apa nih? Dianu isim maksur. Iya, isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhir oleh alif lazimah. Yaitu di akhir. Baik itu alifnya alif berdiri maupun alif maksurah. Alif bengkok kata bahasa kita ya. Jadi sama. Ya, kata isim maksur. Karena tidak bisa diharakatkan alif. Jadi ad-dunya ismun majrurun bimin wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu ismun maqsurun. Taib, waw harfu ataf. Waw. Iya. Harfu ataf ya. Nah. Iya kan? Kemana ataf ini? Khairun minat dunia wa mafiha. Matu pada ad-dunia. Jadi minat dunia wa min mafiha. Kan itu asalnya. Wa min mafiha. Jadi matu pada ma. Ma ini matu pada ad-dunia. Ma ini isim apa ini? Ma. Ma ini ada bimana syai'. Isim apa ini? Isim mausul. Naam, ya. Mufawas. Masih tersambung kan? Halo. Suaranya apa? Ya, enggak begitu dengar ya suaranya. Halo, Mufawas. Ismun mausulun ya. Ismun mausulun. Ya. Mabniyun. Mabniyun. Sukun. Mabniyun ala sukun. Ya, betul. Ala sukun. Ya. Jadi ma ismun mausulun ma'tufun, lebih kita sebutkan ma'tufnya. Ma ismun mausulun ma'tufun ala dunya. Mabniyun ala sukun. Ulang kembali, ma ismun mausulun. Ma ismun mausulun. Halo. Iya. Halo Mufawas. Halo. Nah, ma ismun mausulun ma'tufun ala dunia. Ma'tuf atau ke dunia? Ya, ma'tuf ala dunia. Mabniyun ala sukun. Mabniyun sukun fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Kenapa fi mahalli jar? Kenapa kita katakan fi mahalli jar? Karena ma'tuf alainya itu majrur, itu dunia. Dunia itu kan majrur itu. Karena ada min kan? Ya, maka ma'tufnya juga majrur. Cuma ma'tufnya ini adalah isim mabni. Ketika isim mabni maka i'rabnya mahal. Fi mahalli jarrin. Ya, suaranya enggak kedengaran. Baik, ya. Jazakallahu khairan ya Om. Ya. Baik, jazakallahu khair pada Om Fawas. Mohon maaf komunikasi atau ya. Suaranya tidak terlihat terdengar dengan jelas ya, mohon maaf. Baik. Ya, kami cukupkan demikian. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 021-823-6543 di belakang Mufawas. Halo. Halo. Baik, tampaknya terputus. Ya, kita berikan kesempatan kembali. Masih di latihan yang ke-10. Ya, diulang kembali bagaimana, Sud? 1-6? Ya, coba mungkin... Ini belum tuntas ya tadi nah. I'rabnya yang nomor 6 nih, coba kita ulang kembali. Nanti setelah itu silakan antum bikin kalimatnya. Baik, seperti ini. Iya, kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa silakan. Iya. Iya. Sadis nomor 6. Asitahnya. Sadis 6. Alkom sita. Fil hadisi. Lahud watun fi sabilillah. au rauhatun khairun minat dunya wa ma fiha. Wa ma fiha, iya. Tadi sudah di i'rab ya. Mungkin bisa diulang kembali i'rabnya. Lamul tidak, iya. Mabda al-fathi. Iya. Utbatun. Marfu'un. Sebagai apa? Mubtada'un. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Dhammatun. Dhohiratun fi akhirih. Iya. Fi al-fujar. Iya. Mabda al-sukun. Sabili. Ismul majrur. Bifi. Iya. Alamatul jarihi kasfotun jahiratun seakhirihi Allahi wahuwa mudhaf wahuwa mudhaf Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih majrurun wa alamatul jarihi kasfotun jahiratun jahiratun seakhirihi au ataf atau kalau dia syakku bin rawi au nah au au ya au harfu atfi ya rau hatu maf mukata ustaz ya ma'tufun ala ghadau ma'tuf ala ghadau ya maf'ul wa matu rafi dhammatun ghairatun fi akhirih ya khairun khabarun mutabda mafu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi min harfu jar mabnun ala sukun ad-dunya isim maksur saya ad-dunya ismun majrurun ismun majrurun bimin bimin wa alamatu alamatu jarihi kasratun kasratun muqaddaratun muqaddaratun muqaddaratun alal alif alal alif mana'a min zuhuriha alal zuhuriha mana'a min zuhuriha mana'a zuhuriha mana'a min zuhuriha min zuhuriha zuhuriha mana zuhur menampakkannya mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru at-ta'adzuru ya ati ta'adzur udzur ati udzur maksudnya tidak mungkin bisa dinampakkan dan juga tidak bisa dituturkan kasrah itu li'annahu ismun maksur li'annahu ismun maksurun ya maksur terus al-waw waw atfi atfin ya ma atfi ma isim mausul isim mausulun ma'tufun ma'tufun alat dunia alat dunia mabniyun mabniyun ala sukun ala sukun fi mahalli jarin fi mahalli jarin jarin ya terus fi fiha fi harfu jar harfu jarin ya mabniyun ala sukun ya mabniyun ala sukun ya alha alha ya dhamirun mutasilun ya mabniyun ala sukun sukun fi fi mahalli jarin fi jarin ya terus washibuhul jumlah washibuhul jumlah aljaru aljaru wal majrur silatul mausul silatul mausul iya silatul mausul la mahal mi'rab jadi setiap isim mausul itu butuh apa? Silah kenapa? Karena isim mausul tidak bisa dipahami maknanya tanpa silah coba ke dibuang fiha khairu minat dunia wama kan gak bisa dipahami apa wama wama maksud wama apa? Makanya harus ada silatul mausul. Nah, silatul mausul ini bentuknya apa? Pertama jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, kebanyakan jumlah fi'liyah. Bukan apa dibikin jumlah ismiyah juga bisa. Perhatikan dalam kerana ya ayyuhallazina amanu. Jadi ada kalanya jumlah filiyah, ada kalanya jumlah ismiyah. Nah, yang kedua adalah syibhul jumlah. Jar majrur atau dzaraf. Iya. Syibhul jumlah jar majrur atau dzaraf. Nah, contoh umpamanya kan man ya. Man alladhi akala? Ya. Itu apa? Jumlah fi'liyah kan? Man alladhi akala ta'ami? Man alladhi akala ta'ami? Ya. Mana isim mausulnya alladhi? Kemudian silatul mausulnya jumlah fi'liyah akala ta'ami. Contoh lain, ara'aita kitabi alladhi 'alal maktab? Ara'aita kitabi, apakah kau lihat kitabku alladhi 'alal maktab, yang di atas meja? Alladhi 'alal maktab, perhatikan 'alal maktab itu jumlah sibul jumlah jar majrur, nah, sebagai silatul mausul atau dzaraf. Ara'aita kitabi alladhi amama tilfaz. Paham ini? Oh iya. Naam. Ara'aita kitab alladhi, aw hal ra'aita kitab alladhi, kitabi, kitabku. Kitabi alladhi amama tilfaz. Nah, ini jadi syibhul jumlah bisa sebagai silatul mausul. Jadi singkatnya silatul mausul itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah jar majrur atau dzaraf. Nah, di sini apa? Jar majrur. Baik, ahsanta barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Mu Abdillah. Alhamdulillah masuk yang kedua. Dan sudah memperinci terkait dengan i'rab ya yang di nomor 6 maksudnya. Ya, sebetulnya i'rab itu bukanlah hal yang sulit ya. Yang terpenting adalah mengetahui kedudukan setiap kata dalam kalimat. Harus tahu apakah dia sebagai fa'il, apakah sebagai maf'ul, apakah dia sebagai sifat, apakah dia sebagai hal, apakah dia sebagai tamyiz, dan seterusnya. Jadi kalau sudah tahu kedudukannya, maka mudah untuk mengirab. Mengirab itu adalah menguraikan jabatan kata. Menguraikan jabatan kata. Taib. Baik, masya Allah, jazakallah khair. Kita lanjut, kita berikan kesempatan mungkin bagi pendengar yang lain yang mau mencoba untuk membaca atau menjawab terkait dengan lamul ibtidak ini, atau ada yang bertanya secara langsung, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Khalid. Kampung Tengah. Ah, baik, silakan. Iya. Sahal masalahnya. Ya Ustaz ya, ini jumlahnya ada laulaka gitu Ustaz ya. Kenapa? Laulaka ya Muhammadu maholakul aplak. Ini Ustaz, jawabnya di mana itu? Maknya maaf lah. Kenapa? Coba itu kalimatnya. Laulaka ya Muhammadu. Maholakul aplak. Itu ma, itulah aja jawabnya. Kan sudah ada depannya kan? Ya Ustaz. Iya. Yang apa i'rab yang apa yang tuntas di mana Ustaz ya? Coba Ustaz. Afwan ya. Nah, ini apa? Coba nanti apa? Karena ini banyak sekali apa tentang laula ini. Iya. Yeah. Saya tidak bisa menjawab langsung sekarang ini karena laula ini banyak sekali. Ya, karena terkadang ada yang dibuang kalimat itu. Ya, seperti tadi kan contoh perkata Imam apa Ahmad laula Syafi'i ya kan. Lama araftu sunnah wal mansukh ini. Nah, ini juga akan coba nanti lihat laulaka. Nah, seperti apa itu? Apakah kalimat itu ada dibuang? Ya, nanti coba nanti saya akan lihat lagi ya. Karena sebagaimana saya katakan ini karena laula ini Karena lau kemudian ada la masuk, ya laulah merupakan satu kesatuan. Cukup luas. Ya, cukup luas. Ya. Ya. Baik, demikian Bapak yang ada di Kampung Tengah Cilongsi. Ya. Yang jelas itu sudah ada jawabannya. Nah. Ya. Ya, kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang bertanya secara langsung dalam pembahasan bahasa Arab, kita angkat kembali. Halo. Tapi sebentar ya. Silakan. Ini penggunaan laula ini ini termasuk apa? Termasuk membuang mubtada wajib membuang khabar itu. Hadzul khabar. Hadzu al khabar. Tiba-tiba contohnya laula al ulama la dhalla an nasu kan. La sara an nasu kal bahaim, kemarin sudah disebutkan oleh para pendengar ini. Ini termasuk bagian daripada wajibnya membuang khabarnya. Jadi laula al ulama ai laula al ulamaul maujudun. Jadi ada kalimat maujudunnya itu dibuang. Kenapa dibuang? Karena tidak perlu lagi, karena sudah maklum. Bahkan wajib dibuang. Tidak boleh disebutkan kalimat itu, kata mujurun. Karena itu kalau disebutkan juga sia-sia kalimat dan juga tidak bagus. Ya, ini di antara penggunaan laula. Nah, adapun laulaka, ini sebenarnya saya katakan tadi banyak sekali, ini pembahasannya luas, nanti coba nanti saya lihat ya. Ya. Masalah contoh tadi. Baik. Jazakumullah khair Bapak, dan kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Nur di Samarinda. Iya, masyaallah. Bapak Muhammad Nur di Samarinda. Silakan, Pak. Masyaallah. Ahlan. Nah, ahlan wa sahlan ya, akhul karim. Ahlan bikum ya Ustaz. Naam, ahlan bik. Kaifa halukum? Naam, tafadhal ya. Numrahkan sih. Tapi mungkin taqra' marra thaniyah min awal. Tadi sudah tuntas sampai nomor rakam 6, ha? Bisa ini nanti disilakan baca lagi boleh, atau berikan contoh. Ya, karena kita rakam sudah kita penghujung. Mungkin taqra' min awal lah bas ini. Tadi sudah selesai, sudah tuntas sampai nomor 6 ya. Laqad intahaina. Idza aradta an taqra' min awal fala ba'sa. Silakan baca untuk menguji kebacaannya. Ya. Dari awal. Iya. Wala ajrul akhirati akbaru. Nah, ini wala ajru ya, bukan wala ajra. Itu marfu ya. Wala ajru, karena dia sebagai mubtada. Sebagaimana pembahasan kita, lam ini masuk pada mubtada, dikatakan lamul ibtida. Jadi wala ajru. Ya, ra-nya dhamma. Silakan lagi. Diirab kah, Ustaz? Baca aja wala, karena mengirab kita sudah enggak cukup waktu ya. Ya, coba dibaca aja. Ya, wala ajrul akhirati akbaru. Asani. Iya. Wala zikrullahi akbaru. Iya. Iya. Asalis. Iya. Wala azabul akhirati akbaru. Iya. Bisa terjemahkan itu yang ketiga ini? Dan sungguh, dan bermula, dan sungguh azab akhirat itu paling besar. Paling besar. Iya. Terus wala amatun mu'minatun. Iya. Khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Iya. Bisa terjemahkan itu? Dan sungguh seorang budak mukmin, iya. Seorang budak yang beriman ya. Itu, iya. Seorang budak perempuan yang beriman. Terlebih baik. Terlebih baik daripada. Lebih baik. Khairun, lebih baik daripada. Lebih baik daripada seorang perempuan musyrik. Seorang wanita musyrik. Seorang ya. Wanita musyrik. Iya. Sekalipun ia mengagumkanmu. Mengagumkan kamu. Atau mempesonakan ya. Kamu ya. Mempesonakan kamu. Mengagumkanmu atau mempesonakanmu. Baik. Terus. Al-Khamis. Iya. Wala abdun mu'minun. Iya. Khairun min musyrikin walau a'jabakum. Iya. Dan sungguh. Dan sungguh seorang hamba yang beriman itu. Iya. Lebih baik daripada seorang musyrik. Iya. Seorang laki-laki musyrik ya. Jadi seorang hamba. Musyrik, sekalipun ia. Mempesonamu. Iya. Atau mengagumkanmu. Atau mengagumkanmu. Iya. Wala gadwatun fi sabilillah. Iya. Aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha. Iya. Sungguh. Iya. Berpagi kata Ustaz. Iya, berpagi hari di jalan Allah. Berpagi hari di jalan Allah. Allah, iya. Atau sama itu kelihatan ini auto syak minar rawi ya. Ya, perawinya ragu apakah Rasulullah mengatakan ghadau, ghadwa atau rawha. Karena maknanya sama itu, rawha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seisinya, iya. Nanti bisa juga dicek kembali ya dalam Sahih Bukhari ya untuk lebih yakinnya. Ya. Apakah auni syak minar rawi? Iya. Ya, taib ahsan barakallahu fik. Ya. Masyaallah. Wa iyyakum. Jazakumullah khair, Pak. Barakallahu fik. Ya. Masyaallah bacaannya sudah bagus ya. Iya. Tinggal melatih membaca kitab aja. Alhamdulillah. Iya. Ya, pendengar kita yang telah membaca kembali dari nomor 1 sampai 6 ya cukup baik dan jazakumullah khair, ini merupakan penelpon kami terakhir di kesempatan malam ini. Dan mungkin sebagai faedah tambahan untuk kesimpulan dari lamul ibtida mungkin diulang kembali. Lamul ibtida dikatakan ibtida itu permulaan ya. Taip. Karena dia masuk kepada mubtada. Nah, mubtada ini kan letaknya di awal. Maka dikatakan lamul ibtida. Nah, adapun fungsinya adalah litakid al-jumlah. Litakid al-jumlah itu menguatkan apa atau menegaskan kalimat yang diungkapkan. Ya, maka terjemahan kita itu ya mungkin sepadannya adalah sungguh ya, karena itu kata penegasan. Ya. Jadi la hadza mustahilun. Sungguh ini adalah mustahil. Ya. Kemudian lam tidak itu tidak beramal ya, tidak beramal. Artinya tidak memarfukan, tidak memansubkan dan tidak memajrurkan. La mahal mi'rab, tidak ada kedudukan dalam mi'rab dia. Hanya untuk menguatkannya. Tapi mungkin itu apa sebagai tambahannya dan penegasan apa yang sudah diungkapkan. Wallahu alam, kita akhiri kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu alam, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.